Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita semua sebagai orang Islam. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya nabi-nabi. Dan seluruh nabi Allah hantar ke dunia untuk menjumpai manusia. Mereka membawa satu kalimat yang sama, yakni kalimat la ilaha ilallah. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'd. Tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun rusaknya umat hari ini di Jakarta ini, bahkan di seluruh dunia, bagaimana kemaksiatan merajalela, Allah tak akan turunkan lagi nabi. Siapa yang akan harus melanjutkan kerja ini, hadirin sekalian? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah. Ala basirah, dengan basirah, dengan hujjah yang nyata, Al-Quran dan As-Sunnah, ana wa manittaba'ani. Ini kerjaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah firmankan jelas. Wah, dan seluruh pengikutku. Jadi hadirin sekalian, kalau kita semua merasa menjadi pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka suka tidak suka, mau tidak mau, kita mesti buat dakwah. Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, ajak manusia untuk mengenal Allah, ajak manusia untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, ajak manusia untuk takut kepada Allah, ajak manusia untuk mentaati Allah. Inilah kerja yang paling bergengsi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dakwah, kerja kita. Kerjanya para wali-wali Allah, kerjanya para sahabat radhiyallahu an, kerjanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerjanya seluruh nabi dan rasul, kerjanya Jibril alaihi salam, dan wallahu yad'u ila dari salam. Ya Allah adalah dai, Allah adalah yang mengajak manusia kepada syurga. Jadi hadirin sekalian, kalau saja Allah juga mengajak manusia kepada syurga, maka sudah barang tentu kerja mengajak manusia ke dalam syurganya Allah taala adalah kerja yang maha besar, karena Allahu akbar, karena Allah maha besar. Maka hadirin sekalian mesti buat kerja ini dengan keyakinan, dengan basirah yang sempurna. Yakin, seyakin-yakin, full confident. Kita bersama Allah, karena da'i bersama dengan da'i. Allah mengajak manusia kepada Allah, maka semua orang yang mengajak manusia kepada Allah, ada ma'iyatullah, ada kebersamaan dengan Allah. Ada nusratullah, ada bantuan Allah bersama kita. Kalau saja kita memiliki keyakinan yang sama dengan keyakinan para nabi, maka apa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi akan diberikan kepada kita. Kalau kita memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan para sahabat, maka nusrah gaibiyah, pertolongan Allah kepada para sahabat akan Allah berikan kepada kita hari ini. Karena Allahnya Nabi Ibrahim dengan Allah yang ada hari ini masih sama. Allahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Allahnya kita masih sama. Allahnya para sahabat radhiyallahu anhu, Allahnya para tabi'in, tabi'in, tabi'in masih sama dengan Allah yang ada hari ini. Allahu ahad, Allah satu saja. Tak ada yang serupa dengan Allah. Maka yakinilah hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi kalau kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Buat dakwah mulai dari mana? Dari rumah tangga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian siapa lagi? Tetangga kita 40 rumah kiri kanan depan belakang. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada karib kerabat terdekatmu. Kemudian siapa lagi? Kampung yang ada di sebelah kita. Walitun zira umal qurawan wa man haulaha. Dan berilah peringatan orang kampung dan orang sekitar kampungmu. Dan siapa lagi harus kita dakwahi? Orang Amerika, orang Eropa, orang Rusia, orang Afrika, orang Australia, orang Jepang, orang Korea, orang Taiwan, orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Saudi Arabia. Seluruh dunia mesti kita datangi. Sejauh mungkin kutub utara, kutub selatan, kita mesti bergerak dengan harta diri kita masing-masing. Sejauh mungkin dengan biaya sebesar mungkin. Orang yang korban sedikit akan Allah berikan iman yang sedikit. Orang yang korban setengah-setengah, Allah berikan iman yang setengah-setengah. Dan orang yang korban sempurna, Allah Ta'ala akan berikan iman yang sempurna. Maka tingkatkan pengorbanan hadirin mulia. Karena kata seorang masyaikh Maulana In'amul Hasan Rahmatullah Alayhi, beliau katakan, kalau kalian tidak sibukkan diri kalian dalam perkara agama, kalian pasti akan sibuk, tapi bukan dalam perkara agama. Kalau kalian tidak gunakan harta kalian untuk urusan agama, maka harta kalian pasti akan habis, tapi bukan untuk urusan agama. Kalau tidak kalian gunakan waktu kalian untuk perkara agama, maka waktu pun pasti berlalu, tapi bukan untuk perkara agama. Kalau kalian tidak mau mati dalam urusan agama, maka kalian pasti akan mati, tapi bukan dalam urusan agama. Maka pilih saja hadirin mulia, kita mau mati di jalan Allah, atau kita mati di jalan selain Allah. Jangan disangka Fir'aun tidak bersusah payah menuju neraka. Dia mengorbankan harta, diri, tenaga, waktunya, fikirannya untuk menuju neraka Allah Ta'ala. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan Allah, menuju surganya Allah. Maka di dunia akan ada dua kelompok manusia. Ada satu kelompok yang berjuang mati-matian bersusah payah menuju surga. Ada orang yang bersusah payah menuju neraka. Orang yang tidak mau bersusah payah menuju surga hadir mulia, dia pasti akan bersusah payah untuk menuju neraka. Orang yang tidak mau menangis untuk surga, dia akan menangis untuk neraka hadir mulia. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada lagi pilihan hadir mulia. Waktu semakin dekat dengan akhirat. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Baik, semoga Allah Ta'ala beri kita paham. Mulai bergerak dari sekarang juga, sampai kita tak bisa lagi bergerak. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tubi ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.